Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mana. Wa qala an-Nawawi rahimahullah. Dan berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Syafi'i al-Madhhab. Madhhabnya adalah Syafi'i. أما دخول المشرك النار فهو على عمومه. Adapun dalil yang menyebutkan orang-orang musyrikin masuk api neraka itu secara umum semuanya pasti. Fayadkhuluha wa yukhallad fiha, masuk ke dalamnya dan kekal di dalam api neraka, dan tidak ada bedanya wala farqa bain fihi bainal kitabi wal yahudi wan nasrani, tidak ada bedanya antara orang kafir kitabi yahudi nasrani wa na'budu al-awthan wa sayril kafarah, dan antara penyembah berhala dan seluruh kekufuran yang lainnya. Wala farq baina inda ahli al-haq baina al-kafir aina dan wa ghairi, dan tidak ada bedanya menurut al-haq antara orang kafir yang inad, yang sombong, yang terang-terangan, yang keras kepala atau yang lembek atau yang apa, wala baina man khalafa millat islam wa baina millatin tasabilai thumma hukum bikufri, dan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang khalafa millat islam, mereka-mereka yang menyelisih agama islam, wa baina man intasabilaiha, atau orang yang menisbatkan kepada islam tetapi dia kufur, baik menentang Islam atau yang lainnya, sama masuk neraka secara umum semuanya. Wa amma dukhulu man mata ghairu musyrikil jannah fa maqtun lahu bih. Demikian pula bagi orang yang meninggal tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka itu pasti. Lakin illam yakun sahib kabirah, dengan syarat dia bukan pelaku dosa besar. Mata musyran alaiha, dia meninggal terus di atas dosa besar. Dakhala jannah ula awalan, kalau dia bukan pelaku dosa besar dan tidak terus menerus di atas dosa, maka dia akan masuk surga terlebih dahulu. Wa in kana sayyib kafirah, yang kedua kalau seandainya dia pelaku dosa besar, mata musyran alaiha, dia mati meninggal terus menerus di atas dosa besar, maka ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Fa in afiya anhu dakhala al-jannah awalan, kalau dimaafkan maka dia akan masuk surga. Wa in udhiba finnar, kalau sana diazab ya dia akan masuk neraka. Semua kerja minan nar wal khilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka dan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini secara umum seperti itu. Ini keyakinan siapa? Ahlus Sunnah. Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Ya, Syafi'i al-Madhab. Kalau gairuhu iqtasra ala nafi syirk, ada yang mengatakan ini dikhususkan hanya orang-orang yang menghilangkan kesyirikan, listid'ahi at-tauhid bil-iqtida' wa istid'ahi itba'at rasul bil-luzum, karena dia sudah melakukan konsekuensi tauhid. Ya, 6 secara keseluruhan dan menetapkan risalah kenabian, artinya menjalankannya, mengimaninya, risalah kenabian dan keseluruhan, dengan keseluruhan, dan luzum ya sabat istiqamah di atasnya. Idman kadzaba rusulullah faqad kadzaba Allah. Karena apa? Mereka-mereka yang mendustakan utusan Allah sama saja mereka mendustakan Allah. Dan barang siapa mendustakan Allah, maka apa? Musyrik. Fahuwa kaqaulika man tawadda sahat salatuh. Sama seperti ucapan barang siapa yang berwudu, maka salatnya sah. Ya, ay ma'asyair syurut. Dengan syarat-syarat yang lain tentunya, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, ya kan, tahiyat. Ya. Sehingga yang dimaksud man matahara kaunihi mu'minan. Barang siapa meninggal dalam keadaan dia beriman, bijami ma yajibul iman bih, dengan keimanan yang secara keseluruhan yang wajib dia imani, ijmalan fi ijmali, tafsilan fi tafsili, secara global ya, global seluruhnya, terperinci dan terperinci, secara keseluruhan, secara utuh. Bukan artinya barang siapa yang berwudu maka dia sah sholatnya, cuma wudu saja nggak baca Al-Fatihah, sama nggak bisa. Ya, syarat sah sholat ya wudu betul, tapi dia juga harus melakukan takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, tahiyat. Nah, rukun-rukun sholat itu sama seperti tauhid juga gitu, konsekuensinya ada, bukan sekedar apa, hah, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus ada konsekuensinya. Ya, sholat ya bukan hanya wudu saja. Nah, faham ini? Taib, Allahu a'lam bishawab.